كلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من تقوى. مسلمين ومسلمات، مدعين برحمة الله سبحانه وتعالى. في دلم سبح حديث عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ضعف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عنتل جواز مستكبر، أو كما قال، هذا صحيح رواية إمام مسلم. daripada Harithah bin Wahab, kata dia, dia ada mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi: ada ukhbirukum bi ahli jannah. Nabi kata, mau tak kamu, aku nak cerita kepada kamu siapa ahli syurga. Qalu: bala. Sahabat-sahabat jawab, bahkan kami nak tahu siapa ahli syurga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata ahli syurga itu ialah kullu dha'ifin mutadha'a. Nabi kata ahli syurga itu ialah orang-orang yang dha'ifin, orang-orang yang lemah. Orang lemah. Orang yang tak nampak hebat. Orang yang tak nampak kuat. Orang yang tak nampak gagah. Sebaliknya ahli syurga itu kullu dha'if, orang-orang yang nampaknya lemah. Mutabba'ah, bahkan dihina orang. Dahlah nampak lekeh, orang duk pelekeh dia. Tetapi Nabi kata, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Nabi kata, tapi ahli syurga yang semasa hidup di atas dunia ni nampak dia dha'if, nampak dia lemah, mutadha'af, nampak dia macam duk kena pelecehan dengan orang. Tapi dia ni lau aqsama 'ala Allah. Kalau sekiranya dia bersumpah di atas nama Allah. Ataupun kalau sekiranya dia berdoa sesuatu kepada Allah, la abarra, Tuhan akan approve doa dia. Nabi kata ahli syurga itu ialah orang yang orang nampak dia tak ada apa-apa di dunia ni. Dia bukan satu orang yang hebat. Dia bukan satu orang yang nampak megah. Tapi dia dengan Allah cantik. Orang hina dia, orang buat macam-macam ke dia, dan dia pun tak mampu pun nak lawan orang buat apa ke dia. Tetapi dia dengan Allah, Nabi SAW kata, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau sekali dia bersumpah dengan nama Allah, ataupun sekali dia berdoa kepada Allah, la abarra, Tuhan tunaikan permintaan dia. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ala ukhbirukum bi ahli an-nar? Nabi kata, mau dak aku nak cerita kepada hangpa ahli neraka tu siapa? Yang akan menjadi ahli neraka tu orang yang macam mana? Qalu: bala. Sahabat kata, ya, kami nak tahu siapa dia ahli neraka, apa ciri-ciri dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, kullu utullin jawazun mustakbir. Nabi kata ahli neraka itu ialah kullu utullin, orang yang kedekut, kikir, bakhil, jawab, juah. Dalam bahasa kita kata juah. Jawab maksudnya cakap sah, sembang kuat. Semua dia. Orang-orang yang akan menjadi ahli neraka ini, ciri-ciri dia apa dia? Masa dia di atas dunia, utullin. Dia ni kedekut, bakhil, susah nak keluar duit untuk tujuan-tujuan kebaikan. Jawab, juah pula. Bercakap sombong, mustakbir, bahkan membesar diri, takabur. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca ni dapatlah kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita supaya jangan sombong atas dunia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimali. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت ما منعه إلا الكبر أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Salamah bin Al-Aqwa, perempuan, nama Salamah. Kita Salamah. Ini apa? Salamah ni laki-laki. Kalau kita perempuan, kalau kita Salamah tentu dah perempuan. Daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia kata satu hari satu laki-laki makan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia makan di shimali, tangan kiri. Bila Nabi tengok dia duduk makan pakai tangan kiri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kul bi yaminik. Nabi kata kat dia, makan tangan kanan. Nabi kata kat dia. Okay, kita akan jumpa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tegur. Kalau benda tak betul, benda tak kena, benda salah, depan dia tegur. Tapi cara Nabi tegur tu cantik. Makan sebelah Nabi, duduk makan dengan tangan kiri. Nabi kata dekat dia, kul bi yaminik. Nabi kata, makan tangan kanan. Nabi kata dekat dia. Qala la astati'. Dia jawab balik dekat Nabi. Dia kata, saya tak boleh, tangan kanan. Oh, sudah baik. Nabi tegur dia, awak duduk makan tangan kiri, makan tangan kanan. Dia jawab balik dekat Nabi. Dia kata, la astati'. Dia kata, aku tak boleh, tangan kanan. Aku dah biasa tangan kiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, la tata'ta. Nabi kata, hang tak boleh, betul hang tak boleh makan tangan kanan. Ma mana'ahu illa al-kibr. Nabi kata, tidak ada yang menegah engkau makan tangan kanan melainkan engkau takabur. Nabi kata, makan tangan kiri. Nabi tegur kata, jangan makan tangan kiri, makan tangan kanan. Susah kan nak tinggal tangan kiri, nak buat dengan tangan kanan? Susah kan? Tak, abah la astati', aku tak boleh. Nabi kata, dia betul tak boleh? Ha, satu, Nabi kata, tak ada benda yang menegah hang daripada pakai tangan kanan melainkan hang takabur. Nabi kata, takabur ni apa dia tuan-tuan? Takabur ni ialah menolak kebenaran. Dalam hadis lain, Nabi kata, al-kibru batarul haq. Yang dikatakan takabur itu ialah menolak kebenaran. Hak kita buat tu tak kena. Orang main habaqlah kita, hak kena macam ni. Ni ayat Quran kata macam ni, ni hadis kata macam ni. Ni hak kena punya. Tak mau juga. Tidak ada yang menegah kita daripada menerima Quran dan hadis itu melainkan takabur. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis daripada Ibni Jubair, Ibni Jarir radhiyallahu anhu, kata dia, kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu idza ata alayhi amdad ahli al-Yaman sa'alahu afikum Uwais bin Amir hatta ata ala Uwais radhiyallahu anhu faqala Umar anta Uwais ibn Amir qala na'am qala min murad ثم من قرن قال نعم qala fa kana bika bara fa bara'ta minhu illa mawdi'a dirham qala na'am qala laka walida qala na'am qala umar sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ya'ti 'alaykum uwais ibn 'amir ma'a amdad ahli al-yaman min murad thumma min qarad kana bihi bara fa bara'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidan huwa biha barr law aqsama 'ala Allah la abarra fa in istata'ta an yastaghfira lak fat'an fastaghfir li fastaghfara lah ila akhir hadis. Hadis ni panjang daripada Ibnu Jabir ataupun nama dia hak betul Usair bin Amr, tapi orang lebih kenal dia dengan nama Ibnu Jabir. Dia kata satu hari Umar bin Al-Khattab didatangi oleh satu rombongan daripada Yaman. Yaman kalau main Malaysia ni orang kata manis koran. Yaman orang Hadramu. Orang panggil orang Hadrami. Main kerajaan yang batu cincin. Dan kalau kita baca ada satu, salah satu daripada hadis, hadis palsu. Yang hadis palsu ni berlaku kerana sahabat yang cacat tu dia salah cacat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang nak pergi ke Mekah sama ada nak buat haji ataupun nak buat umrah, dia bila sampai di Zulhulaifah dia kena niat ihram. Zulhulaifah tu nama dulu, nama zaman Nabi dulu panggil Zulhulaifah, lah kita panggil Bir Ali. Lah kalau dulu Zulhulaifah kita tak tahu, bila sebut Bir Ali, oh orang itu baik orang pergi rumah. Zulhulaifah tu Bir Ali lah. Jadi Nabi SAW pesan, Nabi kata orang yang nak pergi ke Mekah untuk buat haji ataupun buat umrah, apabila sampai dekat Zulhulaifah, di sana ada satu padang aqiq. Dekat dengan Zulhulaifah, dekat dengan Bir Ali lah ni, dia ada satu kawasan lapang. Dia panggil padang aqiq. Ain Qaf Ya Qaf. Aqiq. Padang aqiq. So Nabi SAW kata, apabila sampai di Zulhulaifah, dia kata, fakayimu, maka hendaklah kamu berkhemah di situ. Bila sampai dekat dengan Bir Ali ini, dekat Zulhulaifah ni, berkhemah di situ dan niat ihram di situ. Kemudian barulah bertolak menuju ke tanah haram, ke Makkah. Sahabat yang mencatat hadis Nabi ni, Nabi kata fakayimu, khemah atau fakayimu, maka hendaklah kamu berkhemah. Dia bitulis fakadamu. Nampak? Salah babit dia panggil, salah cati. Fakhayimu, hendaklah kamu berkhemah, dia tulis fakhatamu bil'afiq, dia tulis. Hal lain semua betul, perkataan tu dia tukar dengan satu perkataan lain. Maksud hadis tu sebenarnya Nabi kata, apabila sampai di tempat yang bernama Padang Aqiq ni, maka hendaklah kamu berkhemah di situ dan niat ihram dan kamu terus perjalanan untuk ke Mekah. Dia ditulis apabila kamu sampai di situ, maka fakhatamu bil aqiq, maka hendaklah kamu buat cincin dengan batu aqiq. Fakhatamu khatam ni maksud dia cincin. Daripada perkataan kemah dia jadi perkataan cincin, maka puak-puak Yaman ni jual batu aqiq laku nombor. Hadis tu kemudiannya apabila disiasat, dicek, ditakhrij dan balik, rupanya palsu. Palsu pasal apa? Bukanlah kawan yang berniat untuk nak buat hadis palsu, tapi dia salah catit. Nabi kata, Nabi kata berkhemah, dia pitulis, maka bercincinlah dengan batu aqiq. Nabi kata berkhemahlah di padang aqiq. Perkataan aqiq, ain qaf ya qaf tu aqiq tu batu pun aqiq juga. Batu aqiq tu kalau di Yaman berlambak dah pikau dengan tangan, nanti ikut tu ya perih dah. Tapi bila mai hadis palsu ni kata, maka buatlah cincin dengan batu aqiq, jadi mahal batu aqiq ni. Kita dah baca di dalam apa nama mufalah hadis, cerita tentang hadis-hadis, dia jumpa lah cerita ni. Masya Allah, kata boleh jadi juga macam tu kan. Baik. So hadis yang kita nak baca ni, dia beritahu dekat kita, kata Umar bin Al-Khattab, dia duk tunggu satu rombongan daripada Yaman. Umar Al-Khattab, Nabi dah wafat dah, Nabi dah tak ada dah. Mai zaman Umar Al-Khattab menjadi khalifah yang kedua selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh dia menjadi khalifah tu, dia duk tertunggu-tunggu rombongan daripada Yaman. Mai aja rombongan daripada Yaman, dia akan jumpa depa, dia akan tanya depa apa dia? Afikum Uwaitu bin Amir. Bila mai rombongan daripada Yaman, Umar akan bertanya, di kalangan hampa ni ada tak seorang yang bernama Uwait bin Amir? Kadang depa kata tak ada, tak ada Uwait dalam kumpulan kami, tak ada, tak apa. Mai pula rombongan daripada Yaman lain, dia bertanya, afikum Uwaitu bin Amir? Di kalangan hampa ada tak satu orang nama dia Uwait bin Amir? Dia kata tak ada, tak ada, tak apa. Dengar pula satu amdat, satu rombongan daripada Yaman, mai dia ditanya, afikum Uwaitu bin Amir? Satu hari dapat dia dia. Apa hal dengan Uwait ni? Bila Umar tanya kumpulan yang main ni, afikum Uwaitu bin Amir, adakah di kalangan apa ni Uwait bin Amir? Hatta ata ala Uwait radhiyallahu anhu, faqala Umar, anta Uwait bin Amir? Satu hari mai dalam rombongan tu ada seorang nama dia Uwait bin Amir. Nabi tanya dia, kamu? Umar tanya dia, kamu ke Uwait bin Amir? Qala na'am. Dia kata ya, betul, nama saya Uwait bin Amir. Orang Arab tuan dia nama begitu aja, Uwait, Umair, kalau perempuan Talwa, Nada, nama orang Arab sebatas-batas ya. Nama orang Melayu ni banyak main. Nur apa, Intan apa, membepat patah. Itu anak ni bila dah masuk mengaji, nak isi borang masuk universiti, tak cukup kotak. Dia tulis nama dia. Tak cukup kotak, dia marah pak dia. Apa dia kata, buat hubung nama saya panjang, jela-jela menyusah saya dia kata. Yang pak ni cantum nama dia, nak cantum nama mak. Lepas tu Tok Wan orang terkenal pun nama Tok Wan dikit. Jadi pak patah kata. Binti Man saja. Pak nama Man saja, tiga huruf. Tiga huruf, anak dia pun pak patah. Arab dia bubuk Wai Amir. Kalau perempuan Salwa, Nada, simple-simple kan nama. Itu yang baiknya, begitu. Baik. Jadi bila dia tanya, anta Uwaitu bin Amir, dia kata betul ke hang ni Uwait? Qala na'am. Uwait dia kata betul, saya Uwait. Qala Umar min Murar summa min Qaraj. Umar kata, kamu Uwait daripada keturunan Murar, itu nama satu keturunan, summa min Qaraj, kamu daripada suku Qaraj? Dia kata na'am. Umar kata, laka walidah, kamu ada mak yang sudah tua? Qala na'am. Dia kata ya. Qala Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti 'alaykum Uwaitu bin Amir ma'a amdad ahli al-Yaman min Murar thumma min Qaran. Wa kana bihi baba, fabara'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidah. Umar kata, yang aku tanya hang ni semua pasal apa? Pasal Nabi dah bagi tahu dulu. Nabi bagi tahu sebelum Nabi wafat dulu, Nabi dah bagi tahu dekat kami ni, sahabat-sahabat ni. Uwait ni bukan sahabat, dia ni tabi'in. Daripada kalangan tabi'in, orang yang tak pernah jumpa Nabi, dia cuma dan jumpa sahabat Nabi. Dan dia bukan daripada Mekah Madinah, dia dari Yaman. Pendeknya Nabi bagi tahu dah sebelum Nabi wafat, sedangkan Nabi tak pernah jumpa dia. Tapi Nabi pesan tinggailah dekat sahabat-sahabat ni. Nabi kata, esok akan mai kepada hampa satu rombongan daripada negeri Yaman. Di dalam rombongan itu akan ada satu orang, nama dia Uwait bin Amir. Dan Uwait bin Amir ini, dia satu orang yang berasal daripada keturunan Murar. Dia daripada suku Qaraj. Dan Uwait bin Amir ini, dia ada satu penyakit. Penyakit baras, penyakit sopak. Kulit jadi putih-putih. Kemudian penyakit ni baik sehingga tinggailah mawdi'a dirham. Sehinggalah baik penyakit sopak ni sampai tinggal besar duit dirham. Sabit kukang. Hilang. Penyakit sopak dia tu hilang-hilang-hilang. Dia dapat kulit elok balik. Kecuali ada tinggal juga sebesar duit dirham. Nabi kata, Nabi kata ni sebelum Nabi wafat, dan Nabi tak pernah jumpa dengan Uwais bin Amir ni. Jadi Umar Al-Khattab, dia pegang apa yang Nabi kata ni. Maka dia duduk tertunggu-tunggu. Bila mai rombongan Yaman, dia tanya. Bila mai rombongan Yaman, dia tanya. Satu hari dapat kat dia satu orang yang bernama Uwais bin Amir. Bila dapat-dapat, dia tanya checklist yang Nabi bagi ni. Dia kata nama Uwais bin Amir, dia ni kata betul. Ham daripada keturunan Murad, dia kata betul. Ham daripada suku Qaran, dia kata betul. Ham ada penyakit baras, sokok, tetapi dah baik sampai tinggal besar dirham. Dia ni pun, ayah apa rumah ni tahu semua ni. Aku pun first time jumpa dengan rumah ni, awak dia ni. Dia kata betul. Walaka walidah, ham ada satu mak yang dah tua, dia kata na'am, betul. Barulah Umar bagitahu. Umar kata sesungguhnya Nabi SAW pesan ke kami sebelum Nabi wafat dulu. Nabi kata di antara kami sahabat-sahabat ni akan jumpa dengan satu orang daripada Yaman. Nama dia macam ni, keturunan dia macam ni, dia ni daripada suku ni, dia ni ada penyakit ni, dan penyakit ni baik sampai tinggal macam ni, dan dia ada mak yang sudah tua. Checklist yang Nabi bagi tu semua tik-tik-tik-tik semua betul. Oleh kerana Nabi dah pesan macam ni, Nabi kata fa inistata'ta ay yastaghfira lak fa'an. Nabi pesan dekat kami, kalau siapa yang dapat peluang jumpa dengan Uwais bin Amir ni, jangan lepas benda ni. Pi jumpa dia, minta dekat dia, suruh dia minta kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa hamba. Dan hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada dalam Sahih Muslim. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang satu orang yang hebat. Siapa kenal dia? Uwais bin Amir bukan satu pemimpin, bukan satu orang kaya, bukan satu orang ternama, bukan satu tak, siapa pun tak kenal dia, tapi Nabi sebut dia. Yang apa yang Nabi sebut tu, apa sifat yang Nabi bagi tu, checklist tu semua betul. Umar bila dapat-dapat memang betul ini orang yang Nabi sebut sebelum Nabi wafat dulu. Dia kata apa? Fastaghfirli. Tolong, dia kata minta dekat Allah supaya Allah ampunkan saya. Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Satu sahabat kanan Nabi. Nabi punya right hand man. Satu sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi. Di atas lidah Nabi. Al-Asyarah Al-Mubashiruna Biljannah. Di kalangan 10 orang yang jamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Uwais berbanding dengan Umar? Tetapi oleh kerana Nabi pesan, maka Umar pegang kepada pesan Nabi. Umar tidak sombong. Umar tidak rasa dia hebat. Umar tidak melihat Uwais di satu orang yang apa noh. Umar pegang apa yang Nabi kata. Umar kata dekat dia, minta tolong. Sebab Nabi sudah pesan. Nabi kata siapa yang jumpa dengan hang, minta hang doa pada Allah supaya ampun dosa. Dia kata, fastaghfirli. Tolong minta dekat Allah supaya Allah ampun dosa saya. Fastaghfaralah. Maka dia pun minta ampun kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah ampun Umar Al-Khattab kalau dia ada salah. Sambung hadis yang panjang tu, saya tak mau baca di cerita dah panjang lah. Lepas pada tu, kata Umar Al-Khattab kepada Uwais bin Amir ni. Dia kata, aina turid. Lepas ni hang nak pergi mana? Dia kata. Jawab Uwais ni, dia kata, Al-Kufa. Saya nak pergi ke Kufa lepas ni. Dalam wilayah Iran pula ni. Daripada sini, saya nak pergi Kufa lepas ni. Umar kata kat dia, ala aktubu laka ila amiliha. Umar kata tak apa. Aku buat satu surat, hang bawa surat ni terus pergi jumpa Governor Kufah. Orang yang Nabi sebut istimewa dia, Umar pun nak buat jasa ke dia. Umar kata, okey, you nak pergi mana lepas ni? Nak pergi Kufah. Okey, I buat satu surat. Ayalah cakap dulu kita ni. I buat satu surat, dia kata, you just bawa surat tu, you sampai di Kufah, you jumpa governor dia, you present surat I dekat dia. And then dia tahu macam mana dia nak jaga you. Umar nak buat favor, nak buat satu baik kepada Uwais bin Amir ni. Kata apa Uwais ni? Kata dia, akunu fi ghabra'in nas ahabba ilayya. Dia kata, terima kasih banyak-banyak, saya suka lagu saya lah. Ghabra'. Saya suka jadi macam saya lah ni, satu orang yang gebrok, satu orang biasa yang tak terkenal, siapa pun tak kenal saya. Saya suka macam ni. saya tak suka saya pergi mana-mana satu red carpet depa bubuh. Saya tak suka saya pergi mana-mana orang pakai duk tumbu di kepala timbang. Saya tak suka macam ni semua. Dia kata saya ni Mr. Nobody. Orang tak kenal saya pun. Hang yang hari ni dia buat terkejut kenal saya, dia cerita macam-macam. First time ni saya tak pernah jumpa orang Umar. Dia kata, Anan, dia kata, aku nu fi ghabra innas. Aku suka jadi macam orang macam ni. Orang ghabra, orang miskin, orang susah, orang biasa. Ahabba ilayya. Itu lebih suka pada aku. Terima kasih banyak-banyak saya. Kata hadis tu, falamma kana minal amil muqbil. Tahun yang berikutnya. Tahun yang berikutnya, Umar Al-Khattab daripada Madinah pergi ke Mekah buat haji. Dia kata, hajjar rajul min asyrafihim fawafaqa Umar. Umar pergi ke Mekah kerana nak buat haji, jumpa dengan satu orang yang mai daripada Kufah. Tahun yang berikutnya. Kalau cerita piramid, dia keluar setahun kemudian. Umar pergi Mekah kerana nak buat haji, pergi tengok satu orang lelaki daripada Kufah yang dia ni rajul min asyrafihim. Dia daripada orang kenamaan Kufah. Orang besar Kufah. Orang terkenal. Orang ada nama di Kufah. Umar jumpa dia. Bila Umar jumpa dia, mula sekali Umar kata apa? Fasa'alahu an Uwais. Umar tanya dia dulu. You mai daripada Kufah kan? Dia kata, ya. You kenal satu orang nama Uwais? Ini duduk. Umar terang, Uwais bin Amir, dia bukan orang kaya, dia orang biasa, dia ni macam ni, macam ni, macam ni, pak, kau ni dapat. Oh, dia kata, Uwais, dia kata, tarabduhu rastal bait. Masa aku nak tinggal Kufah, nak mai buat haji ni, dia duduk dalam rumah buruk aja. Kalau dia ni lah, dia kata. Kalau Uwais bin Amir, macam yang hang beritahu ni, sifat dia macam ni, macam ni, macam ni, kalau tak silap kau, dia ni ada di Kufah. Masa aku nak tinggal Kufah, nak main Mekah buat haji ni, taraktuhu rasan bait. Dia duduk dalam satu rumah yang usang, yang buruk. Qalilal mata'. Tak ada apa. Qalilal mata'. Sedikit harta benda. Orang miskin lah. Nak abang kata, kalau ini orang yang kau maksudkan, aku ada jumpa dia. Aku tahu dia ni. Dia orang bagus, tapi hidupnya sangat susah. Dia orang miskin. Qala Umar. Umar kata dekat dia, oh, dia kata, aku nak bagi tahu dekat kamu siapa Uwais bin Amir ni. Umar tak cerita. Uwais bin Amir, Nabi sebut dia sebelum Nabi wafat. Dia ni macam ni, macam ni. Hak tadi ni, dia ulang balik dekat orang kaya Kufah yang main. Dia ni bila dengar-dengar cerita macam ni, habis-habis-habis cungit balik. Pergi cari Uwais bin Amir ni. Bila sampai dekat Uwais bin Amir, dia kata, wahai Uwais, dia kata, astaghfirli, hang tolong minta dekat Allah supaya Allah ampun aku. Uwais ni kata, mai tu orang lagi pula. Dia kata, hari tu Umar. Mai pula dia ni, mai lubak kalut. Apa kata Uwais kepada dia? Dia kata, laqita Umar, hang jumpa Umar kot. Dia kata, laqita Umar, hang ada jumpa Umar kah masa pergi haji? Kala na'am, dia kata, ya, saya jumpa Umar. Dia kata, patut. Ni tadi ramai ni pasti Umar lah. Dia kata, dia dah buat ramai dekat aku, ni hang pula nak buat ramai dekat aku. Dia kata, lah macam ni, Uwais kata dekat orang kaya Kufah ni, dia kata, lah ni macam ni. Dia kata, tuan baru balik daripada haji. Tuan baru balik dari buat satu ibadat besar di sisi Allah. Tuan lah tolong doa kepada Allah untuk saya. Dia kata. Orang kaya ni kata, no. Nabi pesan, suruh jumpa hang, suruh hang minta kepada Allah, suruh ampun dosa kami. Kami ni tak ada apa. Dia kata, tolong minta doa kepada Allah, ampunkan dosa. Uwais pun angkat tangan minta, ya Allah, ampunkan dosa orang baik ni. Habis doa, dia lari daripada Kufah. Tak tahu pergi ke mana, dan tak tahu dia mati bila, dan tak tahu dia ni ke mana akhirnya. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Ini di antara contoh hadis yang kita baca awal tadi. Di antara ciri-ciri ahli syurga apa dia? Di antara ciri-ciri ahli neraka ni apa dia? Di antara ciri ahli syurga ni apa dia? Dia kata, da'if mutaba'ah. Nampak lekeh, miskin, tak ada apa. Mutaba'ah. Orang terhina dia pula lagi. Tapi, lau aqsama 'ala Allah. Kalau dia angkat tangan minta kepada Allah, la'abarrah. Tuhan approve. Tuhan luluskan permintaan dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Muka surat 77, bab ma jaa fi rajul yatatawwa jalisan. Yang ni saya tak mau baca dah, mesti kuliah yang lepas bincang panjang dah cerita tentang seorang laki-laki yang sembahyang sunatnya duduk. Kita dah bincang panjang cerita sembahyang sunat duduk ni boleh tak boleh? Boleh, tetapi kalau berdiri itu lebih afdal bagi yang mampu. Bagi yang mampu. So dia akan ulang. Tuan-tuan buka muka surat 80. Bab ma jaa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inni la asma'u bukaa as-sabiyyi fi salati fa uqatti. Itu tajuk dia. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya aku dengar akan tangisan budak ketika dalam sembahyang, maka aku ringankan sembahyang itu. Ha, ini tajuk dia. Tajuk nak cerita Nabi, satu hari dia jadi imam sembahyang, tengah Nabi duduk mengimamkan sembahyang, dengar suara budak kecil teriak. Nabi bila dengar aja suara budak kecil teriak, Nabi cepatkan sembahyang. Cepatkan ni maksudnya apa? Maksudnya surah yang Nabi baca pendek, bacaan-bacaan zikir, tasbih, ketika rokok, ketika sujud dan sebagainya, Nabi tidak lebih daripada 3. Itu maksudnya, fa'uqafif. Diringankan sembahyang, maksud dia macam tu. Surah itu dibaca pendek, kemudian bacaan tasbih, zikir dan sebagainya dalam sembahyang tu tidak lebih daripada 3. Dan Nabi tak buat yang sunat yang lebih-lebih. Dan segera memberi salam, supaya mak dia boleh diaten anak dia ada teriak itu secepat mungkin. Ha, ini dia nak tunjuk kata, Nabi SAW satu manusia yang sangat bertimbang rasa. Ketahuilah saudaraku, disuruh syarat akan imam sembahyang itu ringan sembahyangnya. Yang ini tiada mendatangkan bacaan yang panjang-panjang. Dan zikir yang terlalu banyak kali ulangnya. Tapi baca subhana rabbiyal azim saja sampai 10 kali. Misalnya. Kununnya nak ambil pahala lebih. Dia tak tahu kawanu hati merintih baca anak dia teriak. Ha? Sujudnya subhana rabbiyal a'la bantai sampai 7 kali dan sebagainya. Oh, ini tidak bertimbang rasa. Ha? Baik, dia kata manakala menjadi imam begitulah keadaannya, kerana tiada menjadikan makmum itu kena fitnah keluh kesah. Makmum ni jadi kena fitnah keluh kesah ataupun setidak-tidaknya makmum sakit perut. Makmum sakit perut dengar-dengar tu imam sya'alif lamim zalikal kitab bunggah, dia kata aku pakai bolang kainah. Dia kata, pasal apa dia duduk soh satu, soh nombor satu, soh nombor dua. Nak buh dia reverse pun belakang tu ada 3 soh lagi. Nak tunggu juga, bukan takat sakit, dia memulai. Perut ni dia memulai. Kan? Muka ni daripada pucat dia main biru lah. Oh, ini tidak bertimbang rasa. Dia kata, maka dia menyebabkan makmum itu kena fitnah, keluh kesah. Masyhur duka cita halnya. Dan kehidupannya dan pencariannya ataupun sakitnya. Kalau dia sakit memang terguling dalam doa. Dan duduk tunggu, duduk tahan, boom, blackout terus. Pasal apa? Itu imam yang pakai. Dia kata, dan Nabi kita SAW telah meringankan sembahyang. Kerana takut ibu kanak-kanak kena fitnah keluh kesah. Duka cita akan tangis anaknya di dalam sembahyang itu. Oh, Nabi dengar aja budak teriak, Nabi cepatkan sembahyangnya. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Anasin, an Rasulullah SAW kal. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la asma'u bukaa as-sabi wa ana fi as-salah fa ukhaffif ma qafa an tuftatana ummu. Demi Allah, Nabi kata, aku dengar tangisan satu budak padahal aku di dalam sembahyang, maka aku ringankan akan sembahyang itu. Yakni tiada membaca surah yang panjang-panjang. Dan tiada membanyakkan ulang zikir lebih daripada 3 kali dan sebagainya. Kerana takutkan bahawa kena fitnah ibu itu. Ibu kepada budak yang menangis itu. Di dalam masa dia menjadi makmum mengikut aku. Itu dia. Itu Nabi. Dia sangat bijak, pintar, cerdik dalam memahami keadaan. Yang ini supaya tiada berbimbang hati akan ibunya kerana duka cita akan anaknya, kerana belasnya mendengar tangis anaknya itu. Tu saya kata anak teriak kita duduk semayang ni, anak kita duduk lari keluar. Tu pun satu semak perut je. Kita duduk semayang, tu bunyi lari, lari ya tu hampat 3-4-5 orang lepas. Ya, bunyi raya dia dah. Kata kenapa tu ulang dah pijak paku karat dah. Pak dia, mak dia semayang pun tak tahu lah. Otak duduk dah sana lah. Budak anak aku, apa dia nak sorak, nak sorak. Padahal sorak budak-budak semua sorak. Dia tu ingat aku anak dia. Kan? Jadi dia tak mau macam tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Qatadah dan Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Dan kata At-Tirmizi lagi, hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Masalah dia kata, meringankan sembahyang waktu menangis budak apa hukumnya? Apa hukum tu imam bila dengar budak teriak, dia cepatkan sembahyang dia? Apa hukumnya? Telah lalu dalam masalah tadi, dalam juzuk yang kedua ada menyebutkan sunat bagi imam itu bahawa meringankan dia akan sembahyangnya. Demikianlah disuruh oleh syarak akan yang demikian itu. Kerana makmum ada berbagai-bagai sifatnya. Setengah makmum itu kanak-kanak. Setengah. Yang lumayan sembahyang ni setengahnya budak-budak. Macam kita jadi cikgu mengajar dalam kelas di sekolah. Budak-budak kita tu, ada depan, bukan boleh mengaji 40 minit cukup kan. Ada tu ada depan kita 30 orang tu, ada boleh mengaji 15 minit kan? Ada. Dia 15 kan? Minit yang ke-16 dia tak ada cara. Ada yang tahan lama sikit, dia boleh pergi sampai 20 minit. Ada yang tahan lagi, dia boleh pergi setengah jam. Yang boleh tahan sampai 40 minit, double period pula 80 minit, boleh mengaji dengan mata tak tengok ke mana ni. Yang tu ada seorang aja pun. Kan? Double period, 40-40. 40 minit, 40 minit. Kita mengajak ni daripada Assalamualaikum bola ni sampai minit ke yang minit yang ke-80 ni, kita mengajak ni bagi semua buah berat ya kata. Mati budak-budak tu. Dia tak boleh capture lah apa yang kita bagi tu. So pengajaran kita 40 minit tu kena pandai lah. Hak mana nak bagi fact, fakta, hak pukai dia, hak mana ada sikit, nak menggelecek dia, bagi dia boleh longgar sikit. Kena pandai lah. Kena pandai lah. Ini yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata khatibin nas ala qadri uqulihim. Nabi kata kamu bercakap dengan orang, dengan manusia ni ambil kira tahap akal dia. Dia cakap mana? Kita kena ra'i akal dia. Kemampuan dia, kapasiti dia, keupayaan dia untuk nak mengaji tu kita kena reti, kita kena kenai anak murid kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bukan kata saja, Nabi buat macam tu. Nabi dengan sahabat ni dia buat macam tu. Maka Nabi kata di kalangan makmum itu macam-macam sifat, ada kanak-kanak. Ada orang tua, budak-budak cara budak-budak, dia tak boleh lama. Dia sembahyang rakaat pertama yang nampak kiam, tak beralih ke kanan. Dia masuk rakaat kedua, dia tendang kaki kawan sebelah dia. Dia start. Dia start dah. Rakaat kedua ya, dia tendang kaki kawan dia. Kawan dia pijak kaki dia, peganglah. Depan kita. Depan kita, kita ni pun duduk tengok sembahyang kita pun tak tahu pergi Singapura dah sembahyang kita. Pasal budak ni yang pasal. Budak ni pasal apa kata tu imam yang pasal. Panjang sangat. Dia dah tak boleh dah. Dia hilang concentration. Dia tak fokus dah kepada ibadah dia. Orang tua. Orang tua cara orang tua. Dia sakit orang. Dia sakit pinggang. Dia berdiri lama kaki kebal. Dia ini semua nak kena ambil kira. Dia kata. So ada orang tua dan ada perempuan yang mempunyai anak dan sebagainya. Maka sunat belaka meringankan oleh imam akan sembahyang itu. Jadi cerita dia apa dia? Sembahyang fardu ni jangan berat sangat. Jangan lama sangat. Belakang ni gerabak kita ni macam-macam jenis tu ada. Begitu. Lihat masalah 55 juzuk yang kedua. Dia kata ada detail lagi perbahasan tentang benda ni. Apabila didengarnya budak menangis padahal ibunya sama-sama sembahyang jemaah kerana kesihan ibu dan anaknya itu, sebagaimana dapat dalilnya pada hadis di dalam masalah yang lepas bahawasanya Nabi SAW meringankan sembahyang kerana dengarkan tangisan budak tadi, maka perangai Nabi, perangai itu jangan baca perangi pula, dia kata pergi perang pula. Maka perangai Nabi SAW itu pengesihan. Nabi ini dia belas kesian kepada orang. Kesian dia akan ibu yang duka cita kepada anak yang menangis itu. Maka boleh jadi hilang khusyuk dan hilang khudu'nya. Hilang fokus. Bila dumai kacau ni dia hilang fokus. Dan kesihan dia akan anaknya. Kerana menangis itu mendatangkan mudarat ke atas anak. Dengan kerana itulah meringan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang sekira-kira tamam dan ringan namanya. Sembahyang bagi sempurna. Tamam tu maksudnya sempurna. Jangan sampai nak cepat sampai hilang tamak ni nak. Tak mahu juga. Sembahyang bagi sempurna tetapi cepat. Begitu. Baik, masalah dia kata kesian makmum dan orang yang ikutnya. Kata Imam Nawawi, dan pada hadis dalam masalah itu dalil atas kesian dengan segala makmum dan segala orang yang menjadi mengikutnya, dan dalil atas memelihara dan meraihkan maslahah mereka itu, dan bahawa tiada memasukkan atas mereka itu barang yang memberi masyakah. Ada masyakah ni maksudnya jadi susah, jadi susah kepada makmum. Dan jika sedikit sekalipun dengan tiada darurah. Kalau tak ada pasal, tak selalu bagi susah makmum yang ada di belakang. Masalah, dia kata perempuan sembahyang serta laki-laki, apa hukumnya? Pasal dalam hadis tadi cerita, Nabi tengah sembahyang, tengah budak teriak. Jadi Nabi kesian mak dia. Faham daripada hadis tu apa dia? Perempuan sembahyang sama dengan Nabi di dalam sembahyang. Apa hukum perempuan sembahyang dengan orang laki-laki? Apa hukum dia? Ha, ini Quran baik, hadis baik. Dia bila baca, dia akan buat keluar apa hukum yang boleh dia ambil daripada Quran dan hadis itu. Dia kata istimbak, nak simpulkan hukum daripada hadis itu. Dan macam hari ini, apa, Kelantan mencadangkan supaya sembahyang jemaat orang perempuan ikut serta. Ha, dia orang tanya, oh, bolehkah orang perempuan pergi sembahyang jemaat? Bolehkah? Abdullah ni masjid laki-laki pergi saja pun dah overflow. Kalau perempuan nak pergi semua macam mana? Ha, masjid yang overflow tak payah pergi. Itu yang total. Takkan yang tu pun nak jadi sakit kepala tu pergi. Masjid yang laki-laki saja pergi pun dah overflow, perempuan tak payah pergi. Ya? Masjid yang besar, yang laki-laki pergi pun duk kosong banyak lagi. Daripada dibiarkan kosong, perempuan kalau ada masa, pergi sama. Jadi setidak-tidaknya tengah hari itu dia dapat satu ilmu daripada khutbah yang dia dengar. Itu saja. Proposal dia macam tu aja. Bukan kata nak paksa tobi dan sebagainya. Ha, itu yang dikatakan apa? Kesimpulan hukum daripada perkara-perkara yang timbul. Macam berlaku pada zaman sahabat-sahabat Nabi. Apabila ada satu sahabat mati. Sa'ad bin Abi Waqqas ke apakah mati. Isteri-isteri Nabi minta supaya mayat dia dibawa ke masjid untuk disembahyangkan oleh isteri-isteri Nabi sama. Sebahagian sahabat lain tak setuju. Mereka kata tak pernah lagi berlaku sebelum ni. Mayat tidak pernah dibawa ke masjid. Sebaliknya mayat disembahyangkan di rumah dan terus di tanah. Macam mana pula ni isteri Nabi Aisyah yang mengetuai isteri-isteri Nabi minta supaya mayat ni dibawa mai ke masjid untuk mereka sembahyangkan sama. Ni macam mana ni? Aisyah dia counter balik permasalahan yang timbul. Aisyah kata hampa jangan cepat lupa. Hampa ingat tak keluarga Suhail yang mati hari itu ni, tidakkah dibawa ke masjid dan tidakkah mayat itu disembahyangkan oleh Nabi di masjid? Walaupun tidak menjadi kebiasaan pada zaman Nabi, mayat disembahyangkan di masjid, tetapi Nabi biasa buat. Dia kata. Dulu dia tak bawa mereka ke masjid pasal apa? Pasal takut mayat. Kadang-kadang dia menitik daripada badan mayat tu benda-benda yang menjadi najis. Kan mayat ni macam-macam cerita. Hal ahwal mayat ni pun cerita macam-macam. Lebih-lebih lagi yang mati accident. Dia tak stop. Dia punya bleeding, dia tak boleh stop. Darah tu tak melitik. Kalau buat menitik tak lagi, dia menitik saya kapek ni cerita panjang. Ha? So, takut. Ataupun mayat yang tak ni pun mayat yang uzur. Yang duk keluar cecair najis daripada badan dia non-stop. Ayat tu pun bila buat main sekarang daripada lapik tikar, daripada lapik pula plastik, dia takut pada benda tu najis. Bila dia drop atas kapet ni kita nak semayang. Kerana tu mayat-mayat pada zaman dulu disemayangkan di rumah ataupun di halaman rumah. Disemayangkan di halaman rumah. Kemudian bawa kiteri ke bumi. Tapi ada berlaku pada zaman Nabi mayat dibawa ke masjid. Jadi kesimpulan hukum daripada tu apa dia? Tak salah kalau sekiranya mayat dibawa ke masjid dan disembahyangkan di masjid. Tak salah. Pasti ada berlaku pada zaman Nabi walaupun tidak kebiasaan. Dan orang perempuan nak sembahyangkan mayat boleh tak boleh? Boleh. Tidak ada larangan daripada mana-mana nak. Kan kadang-kadang isteri, anak-anak dia kasih terlebih kepada suami dan bapa dia. Dia nak juga, dia nak juga. Dia nak semayang sama, mayat untuk bapak dia. Ini dia kira last benda yang dia boleh bagi dekat bapak dia. So dia nak semayang kan? Tak salah. Tidak ada larangan dalam nak yang melarang perbuatan itu. Bahkan ada sabit daripada hadis, Aisyah menyembahyangkan jenazah beberapa orang sahabat Nabi. ridwanullah alaihim ajma'in. Ini yang dikatakan kesimpulan hukum yang diambil daripada nas yang ada. Nah, baik, kita masuk tajuk baru, bab ma jaa la tuqbalu salatul mar'i illa bi khimar. Okey. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis tidak diterima sembahyang orang perempuan melainkan dengan khimar. Khimar ni inilah yang orang perempuan duk pakai mini telepon tu, khimar. Khimar dia panggil. Ha? Telepong mayang ni pun khimar, mini telepong ada pakai hari-hari itu pun khimar. Pakaian yang menutup aurat semua, rambut semua tutup apa semua, itu dia panggil khimar. Jadi orang perempuan tidak sah sembahyang melainkan kalau sekiranya dia pakai mini telepong ataupun kain telepong ataupun apa-apa yang menutup aurat, yang terdiri daripada rambut dia apa dan sebagainya, termasuk bawah ni, orang perempuan jaga ni bawah pada dagu ni, ini aurat. So, kalau pakai telekung, kena make sure dia bawah dagu. Ha, jangan pakai macam duk pakai mini telekung pergi kerja tu, dia duk tangan. Bila duk tangan ni, kawasan 2 inci ni, ni aurat. Ha, jadi kalau kita pergi Mekah, buat haji, buat umrah, dalam ihram dia kena tutup sampai tangan. Dalam ihram dia kena tutup sampai tangan. Semacam mana kita tutup sewaktu kita semayang, macam itulah kita kena tutup sewaktu ihram. Ha, dia kena sampai bawah dagu ni. Kerana di sini adalah aurat. Okay. So khimar yang dimaksudkan di sini ialah yang menutup sampai situ. Ketahuilah saudaraku, tiada sah pada mazhab Syafi'i oleh sembahyang perempuan melainkan dengan bertudung kepala. Pada apa? Pada itu aurat yang mesti kena tutup. Sehinggalah tiada zahir daripadanya rambutnya. Selai pun tak boleh. Kita dah semayang dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kawan sebelah kata, kak, rambut kak keluar. Ada dulu, kena semayang lain. Kena semayang lain. Semayang itu bapak. Bagaimana? Selain rambut adalah aurat. Ha? Baik. Dia kata, maka hukum yang demikian itu adalah dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatul haid illa bi khimar. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada diterima sembahyang, yakni tiada sah sembahyang satu perempuan yang haid, yakni yang sudah cukup umur dengan alamat haidnya ataupun cukup umur dia di dalam haidnya, melainkan dengan bertudung kepala. Apabila dah cukup umur, aurat kena jaga. Itu aja. Maka dalam sembahyang apatah lagi. Kalau tak jaga, sembahyang tak sah. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amr. Dan kata At-Tirmizi lagi, ini hadis. Hadis Aisyah ini hadis yang hasan. Baik, masalah. Perempuan sembahyang keluar rambut, sah ke tidak sembahyangnya? Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis ini di sisi ahli ilmi. Bahwasanya perempuan itu apabila baligh ia, maka sembahyang ia padahal suatu daripada rambutnya nampak terbuka, nescaya tiada sah sembahyangnya. Walaupun selai rambut. Kadang-kadang sembahyang pun dah hujung waktu. Kan? Sembahyang dah hujung waktu. Asyam katalah pukul 4:45. Sembahyang pukul 4:40. Ni yang kata kalut ni 4:40 sembahyang. Elok-elok, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amboi dia kata cantik. Cantik apa? Tak cantik lah. Dia kata cantik, dia buat pasti ngam-ngam tu. Elok-elok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia kata cantik. Tak cantik. Lepas tu anak pula kata, dia kata, mak, ampun, mak keluar. Haa. Dia kata, selai tak apa pun, dia jodoh untuk kedua. Ini dia panggil tik ngecoh. Tik ngecoh. Keluar dia kata selai tak apa, dia kata lagi rumah tak patah. Dia colak tu. Semayang dia tadi tak sah. Dia kena ulang semayang. Dia kata waktu dah habis, waktu habis kena khabar. Pasal semayang tadi tak sah. Nampak? Ini dia kata, tak boleh dia kata begitu. Dan katanya tiada harus sembahyang perempuan, padahal suatu daripada tubuhnya terbuka. Bukan rambut aja, mana-mana pas yang patut tutup terbuka, maka sembahyang tak sah. Maka rambut itu setengah daripada jasad pada hukumnya. Kan? Lama trend kita tengok dalam drama TV apa semua, dia main satu trend pula. Pakai tudung tapi nampak jambu di tudung ni. Kan? Pasal apa pakai? Pasal dulu janji dah. Saya lepas si haji ni balik, saya nak pakai tudung. Janji. Jadi balik bila tak pakai, orang pakai kata. Dulu nak pi kata balik nak pakai. Kan? So balik-balik berasa rimas pula. Berasa macam tak mau pakai. Jadi pakai juga, pakai macam tak pakai. Ha, dia buat satu style. Pakai dia keluar dari melereng, ke depan ni sikit kan. Style tahun 70-an dulu. Nanti tengok tahun 70-an dulu. Ustazah balik Al-Azhar pun buat lebih tu. Style masa tu nak buat macam mana? Ustazah Al-Azhar graduate balik main pakai tudung sekat di balang kan? Depan ni jambui keluar belah tengah lah cik. Ustazah ngaji mana lu? Al-Azhar. Masa tu punya style macam tu. Malaysia, kalau tuan-tuan just recall balik, bila yang start pakai mini telekom? Bila? 70 hujung baru start sikit-sikit. Masa tu gerakan dakwah Abin, mereka lah banyak duk push tentang apa keperluan menjaga aurat dan sebagainya. Tahun 70 hujung. Sekolah-sekolah agama tahun awal 80, tahun 80-81, Ustazah tak tutup Abin ni. Lepas tu mai tahun 81-82, dia pakai teh bulu kambin ni lah. Ustazah pakai teh bulu kambin, apa? Benang bulu kambin, anyam-anyam tu bila pakai nampak kepala bulat sebiji, nampak style lagu tu. Tahun 80-81. Dia main tahun 82-83 tu, barulah duk main mini telkong yang ada awning depan ni. Kan? Dia ada awning pula, satu awning kalau hitam. Lepas tu mini telkong tengah ni, awning depan. Itu fashion, fashion tudung. Yang pentingnya pakai tudung. Itu aja. Yang pentingnya pakai tudung. Tapi itu trend dia duk main. Oh, dia main sampai satu time pula, dia main tudung cendawan pula dia panggil. Tudung macam terpung semayang ni turun sampai tahun ni dia satu time. Lepas dia duduk jalan ni, eh kenapa duduk singkat balik pula? Dia singkat balik, lagu simpul balik tahun ni pula. Trend. Yang penting apa dia? Tutup orang. Fashion ni pakailah macam mana pun, yang penting tutup orang. So, kalau kita tengok orang Arab, orang perempuan Arab, dia tak mesti ada kain terpung semayang ni. Dia semayang. Dia lagu pakai mini terpung tutup aurat, dia semayang. Kalau masjid negara buat apa baca yasin apa peringkat kebangsaan ke apa, dia panggil duta-duta Arab apa semua main. Ha, ni bini-bini duta Arab ni dia tak pakai kain terkong macam orang perempuan Melayu ni, dia main lagu dia je lah. Ada lagu tu buat dia semayang. Kita duduk sebelah dia tu, dia ni awak tak pakai kain terkong. Terkong dah lah tu, dia dah lah boleh semayang lah. Tapi kita, kita pantang kita banyak. Kalau tak ada terkong ni tak semayang. Ada terkong ni pun semayang. Ni kata awak tak semayang ni, terlupa awak terkong. Ada hadut pakai lah, tak tutup aurat lagi. Tutup lah tapi bukan terkong. Ada tutup aurat boleh semayang lah kata. Eh tak beta pakai lagu ni semayang. Dia sanggup tak semayang. Nampak tak? Kadang-kadang, kefahaman tentang benda ni, ni dia dia blur. Dia kelabu. Maka kerana tu, dari segi amalan dan penghayatan dia jadi macam-macam. Bila dia faham, tak ada masalah apa. Kan macam kita buat contoh dalam kuliah-kuliah lepas. Orang Arab dia berasa masa waktu dan dia rasa nak kena semayang dah. Dia berhenti kereta, dia turun di tepi tu kalau ada air, dia ambil semayang. Tak ada, dia tayamum dengan pasiang tu aja. Dia semayang tepi kereta tu. Dia tuan-tuan buat tengok semayang atas jambatan Pulau Pinang tu. Kan? Anak-anak tahu kita nak pergi Tanjung, dia pergi jam jalan. Jambatan jam, nak pergi tak boleh, nak buat boleh, maghrib. Tengok dah pukul 8 dah, tak lagi nak main isya pula, kita tak semayang lagi ni. Ayat semayang tu ada dah setiap kereta ni macam mana. Ha, turun di tepi tu, agak kereta tak lintas kat tindih kita lah. Tak Allah buat semayang tepi tu. Boleh lah buat begitu? Tak beta lah, tapi boleh lah kalau nak buat. Kalau Arab dia buat dah lah. Kita, tak kira orang kata gila ke. Siapa kata gila? Kita semayang takkan gila. Dan kita ni dia lebih haru dengan orang kata kat kita ni. Dia haru dengan orang nak kata ni. Eh, apa kata gila kan? Ha, nak semayang, nak gila apa tak gila eh? Yalah, tapi orang kata gila. Itu tak semayang tak gila. Tak kata apa? Nah. Okay. Ini benda dia benda. Ini tajuk yang dia duk baca ni. Dia kata yang pentingnya apa dia? Menutup aurat. Bagi orang perempuan ni, janji dia pakai khimar, dia pakai tudung. Kata Syafi'i, dan sesungguhnya dikata orang, jika ada zahir dua tapak kaki perempuan dengan terbuka, maka sembahyang itu sah. Ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dia kata kalau tapak kaki, ternampak, tak apa, sembahyang itu sah. Banyak orang tanya, hantar SMS, ustaz, betul-betul orang perempuan ni wajibkah pakai tudung? Banyak orang dah hantar SMS saya. Habis macam kita duduk dalam rumah tetamu mai pun nak kena pergi cari stukin pakai ke? Tanya. Habis tu kalau kita nak pergi market, tempat baca apa, ayam ikan, hanyak apa semua pun nak kena pakai stukin. Orang tanya kan? Jadi perbincangan tentang ni dia ada sikit kadang-kadang pendapat ulama yang memberi kelonggaran melihatkan kepada keadaan. Sehingga kan dia kata apa? Kata Syafi'i, dan sesungguhnya dikata orang, jika ada zahir dua tapak kaki perempuan terbuka, maka sembahyang itu sah. Ada pendapat mengatakan begitu. Kerana dia kadang-kadang macam kita lah, negeri kita. Kan? Negeri hujan, basah dan sebagainya. Main pakai stukin dah pasal lecun naik hati ni nak kena buka tadi, nak turun nak kena cari stukin lain pula pakai je. Nampak nak jadi masyarakat. Ada timbul masalah macam ni. Habis orang perempuan yang buat bendang, duk pergi bendang, buat bendang pun dia nak kena pakai lah juga. Stukin pakai apa? Persoalan banyak. Sekat, pakat boleh jaga. Jaga. Itu saja. Nah, pakat boleh jaga. Bab dia kata fi karahiyati tadli fi salat. Cuba yang datang pada menyatakan teguh melabuhkan kain di dalam sembahyang. Ini satu tajuk. Orang pakai kain labuh, pakai jubah labuh, pakai seluar labuh dalam sembahyang, apa hukum dia? Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis meneguh melabuhkan kain di dalam sembahyang sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adi tadli fi salat. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia telah menegah Nabi sallallahu alaihi wasallam melabuhkan kain di dalam sembahyang. Dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Juhaifah. Masalah yang kata melabuhkan kain dalam sembahyang itu apa hukumnya? Yang kata kain labuh, jubah labuh, pakai seluar labuh, apa cerita? Telah berkata Ibnu Arabi di dalam syarah At-Tirmizi, telah memakruhkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Imam Asy-Syafi'i kata makruh. Makruh. Dan kata Imam Malik harus. Imam Malik kata tak apa. Kalau kita pakai jubah, jubah kita labuh kan. Pakai dalam semayang. Jadi ada orang tegur kita, dia duduk belakang kita tengok, ya apa ustaz ni, jubah dia pun tutup buku lali. Kan? Sebab dia baru pergi mengaji kat ustaz mana. Kalau baca hadis tu, ustaz tu sampai tumbuh-tumbuh meja terbalik, air mineral ni marah. Orang pakai kain labuh. Tengok-tengok dia main, tengok ustaz ni pula kain labuh. Ha, dia. Mana dia tadi? Ha. Kita nak tahu apa penjelasan dia. Tapi hadis ada. Hadis terang dan hadis sah. Nabi kata, ma asfala minal ka'baini minal izari fakinna'am. Nabi kata, garam tu. Nabi kata, apa yang asfala minal ka'bain, yang melabuhi buku lali. Ini bagi orang lelaki. Apa-apa daripada jenis izar, daripada jenis kain, yang melabuhi ka'bain, melabuhi buku lali. Fakinna'am. Nabi kata, itu bahagian neraka. Garam. Nah, maknanya, larangan berkain labuh ni cengeng ni, larangan ni keras. Sampai Nabi kata fasinnar. Mai pula satu hadis Nabi kata innallaha la yaqbalu salata rajulin musbit. Sesungguhnya Allah tidak terima sembahyang laki-laki yang musbil, laki-laki yang berkain labuh. Jadi penanda arah dia di mana? Ka'bain, buku lali. Jangan melepasi buku lali. Kalau melepasi buku lali, Nabi kata innallaha la yaqbal, Allah tak terima salata rajulin muslim, sembahyang laki-laki yang kain labuh. Baik, kita tengok apa perbahasan dia. Perbahasan dia, dia kata apa? Imam Syafi'i kata makruh, Imam Malik kata harus, tak apa. Dan telah bersalah-salahan ulama pada takwil hadis ini. Maka kata qil, iaitu melabuhkan dengan makna menghela kain itu atas bumi. Oh, dia kata tak boleh ni jadi lagu macam apa? Macam raja-raja dulu. Dia pakai tu macam sayap Zoro. Bila dia berjalan, belakang tu dia ada pula pasukan tu angkat dia punya, dia punya Zoro itu. Zoro apa nak panggil tu yang dia pakai di tempur ada kayak panjang tu. Nak tunjuk kebesaran dia sebagai raja tu. Maka pakai baju labuh tu, menginang-inang tu angkat ke belakang. Kalau sampai menghela, dia kata sampai tu heret kain macam tu, itu salah. Itu satu pendapat. Dia kata. Maka menghela ekor kain itu di atas bumi ialah kelakuan orang-orang yang membesar diri dan memegahkan diri. Ha, itu sebab larangan dia. Berarti apa? Pasti menyombong. Pasti menyombong. Kalau sekiranya labuh itu tidak kerana sombong, dia kata maka itu Imam Malik kata apa? Harus. Imam Syafi'i kata apa? Makruh. Kalau tidak kerana sombong, kan kita pergi Mekah beli jubah, kita punya panjang berapa? Arba'ah Qamti, kan? 54 kita punya panjang, kan? So, kita pergi kedai 54 tak ada, dia kata Arba'ah Qamti mafi, tak ada Khamsa Qamti, insyaAllah. Dia kata dia bawa pulak main, bawa pulak pula hitam pula. Kita kata lon apa? Color lain? Fi abiyah, putih ada tak ada? Tak ada, tak ada. 56 ada putih. Kita pun tangkap juga lah. 55, 56. Bila pakai dia melerai sikit lah. Harap ke yang tu? Kita bukan berniat sombong. Tetapi nak buat macam mana? Hak ada pun saya itu saja. Pakai labu sikit. Balik main sini kita water lagi. Jadi sementara nak balik main water tu kita pakai tu kira macam mana? Haram kan? Tak haram. Dia kata. Pasal apa? Bukan niat kita nak sombong. Ha, ini yang dibahaskan oleh hadis ni. Ha? Maka dia kata-kata Ibnu Arabi dan bermula mereka yang mengharuskannya ialah tiada dijalankan dan tiada dihela dan tiada diheret akan dia di dalam sembahyang. Ha, yang mengharuskan tu dia kata jangan sampai melerek. Labuh sikit daripada buku lali tapi tak melerek. Yang tu tak apa, dia kata. Bahkan dia kata tetap ia di atas bumi, dia tak melerek, dia ikut sama arah dengan tapak kaki kita. Takat tu tak apa lagi, dia kata. Dan yang ditegahkan daripadanya ialah bermegah-megah diri di dalam jalannya itu. Dan setengah daripada ulama mereka yang berkata, bermula makna tegah melabuhkan kain itu apabila ada bukan baju. Kerana bahawasanya apabila dilabuhkan daripada dadanya, selesai terbuka dadanya, ini macam-macam perbahasan. Kita ambil kesimpulan. Kesimpulan dia apa? Sedaya upaya jangan pakai labuh. Tentu dan selamat. Kalau labuh tu kerana apa? Kerana baju baru beli, tak ada nak order. Itu tidak haram. Kerana apa? Kerana dia tidak berniat sombong. Untuk hari-hari kita pakai ni, ejak bagi paras sekurang-kurangnya buku lali. Kak baik. Kerana itu kawasan selamat. Habis. Kita baca banyak-banyak. Tajuk baru, bab maja'a fi karahiyati madhil hata fi salat. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis menegahkan tapu anak batu dalam semai. Ini pula cerita apa? Zaman Nabi, bahkan selepas zaman Nabi lama pun dah, kalau kita, ada adik-beradik kita, mak pak kita pergi Mekah tahun 74. Sampai tahun 74 tu, dataran bawah Kaabah tu masih berbatu. Pasir apa ada lagi. Sampai tahun 74. Selepas tu lah, barulah dia tak ada lah itu semua. Sampai zaman lah ni tak ada apa lah. Semua bubuk apa? Dia bubuk. Apa tu dia panggil? Bukan tile, dia panggil apa tu? Marble, dia panggil marble. Allah marble tak ada lah, tak jumpa. Dan petugas Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni cuci sepanjang mata. Yang mom-mom yang kaita, ada pusin tu, pusin lebih daripada apa nama, propel lagi daripada yang ada buat kerja dalam tu. Kan? Dulu kawasan halaman tawaf tu, batu tu ada. Timbul hadis ni. Hadis apa? Apabila kita nak sujud, dia kata, kita dilarang daripada pintu gabis bagi keliar batu tu baru sujud. Tu gabui nak bagi clear tu, itu dilarang. Cuba kita baca fi karahiyati madhil hatta fi salat, iaitu bab yang datang pada menegah sapu anak batu di dalam sembahyang. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan tegah seseorang sembahyang menyapu akan tempat sujudnya supaya rata, kerana maksud sembahyang itu ialah disuruh khusyuk dan khudu'. Itu tujuan dia. Dia tak mau kita ni buat benda yang boleh mengacau khusyuk kita. Kan tengok juga puis ada kita ni bukan kata pasal baju pasiak apa tak ni. Bulu katak ni pun kita duk tengok tu duk fikir. Eh dia baju dia nampak macam terbalik. Sapu bagi sama color boleh. Eh ada juga tu tu. Ini pun ada juga kan dia tengok. Dia jenis orang terwujud. Di rumah dia jenis beralui. Dia tak boleh yang ni nak semua. Everything proper. Dia jenis orang perfectionist. Satu orang yang mau kepada kesempurnaan. Kan, jadi bila dia semayang kan baldu ni kadang-kadang dia terbalik tu nampak color dia macam lain sikit. Yang tu pun jadi kacau dia. Tengok tu sebelum sujud sapu tu. Dia rasa tu satu color cantik baru sujud. Ini mengganggu khusyuk. Mengganggu khusyuk dia betul. Hadis yang membenarkan kita bertindak luar biasa atas sebab-sebab yang kita akan jumpa akan datang. Tengah duduk semayang ulang main misalnya kan, Islam tak suruhlah tunggu sampai dia patuh kita sampai tergolem jatuh, tak apalah kalau mati syahid lah aku ni. Islam tak suruh dia macam tu. Dia kata apa nama al-hayyah wal-aqari. Ada dengar tajukkan datang ada tu. Al-hayyah wal-aqarib. Hayyah ni maksud ulang. Aqarib apa? Skopian ni. Salah thinking. Ini dua menatang. Kalau kita tengah semayang, kalau dia main, Nabi suruh kita balun dia pergi mati. Kalau balun dia tu pergerakan yang tidak sampai membatalkan semayang, dia mati. Kalau balun tu sampai balun dia duduk panggung lagi, balun lagi duduk panggung lagi sampai kita pun kira lari ambil yang tu kubur bumbang pun batal lah. Batal, Nabi kata tak apa. Batal pun tak apa, tak pergi semayang lain. Pasal apa? Pasal hayah dengan al-aqarib ni dia suruh kita bunuh. Ha, kalau kita nak tambah lagi yang seumpama dengan dia. Lipan bara ke. Ha, zaman Nabi tak ada, zaman kita dia main. Rumah aduk pun dalam kebun getah gambar dah kan kelapa sawit apa saya dia main macam ni aduk lengkap main kita pula aduk tengok ui ni bukan merah ni dah nak main merah hati dah ni yang ni kalau kena oh yang tu cerita dia pergi ambil apa yang patut balut dia bagi mandi. Dan ada pun kih-kih yang melibatkan benda macam ni, ada habuk, ada debu, ada apa hidup gabui kaih apa semua ni, kalau dia membawa kepada ganggu khusyuk dia suruh kita jangan buat. Ya. Tapi kalau dia tak buat dia pula jadi ganggu, tengok dekat mana boleh buatlah. Contoh orang tanya kita. Kalau kita buat contoh cara moden dah ni lah. Tengah semayang handphone bunyi. Ini duduk kereta batu ni semua tak ada kat kita. Tengah semayang handphone bunyi. Bak orang nak kata dia ni pun mangkuk kaji kita nak semayang buat silent lah. Itu bab lain. Kita memang selalu pun silent tapi hari itu terlupa. Nampak tak? Benda nak jadi. Memang selalu kita, kita nak masuk, kita silent kan? Tapi hari itu terlupa. Tengah duduk semayang apa semua. Allah din. Masuklah bunyi. Uptown girl pula bunyi pun. Dia bukan bunyi. Uptown girl. Uptown girl tu imam pun lupa semua. Bila tengah kita main pun sini. Baik. Adakah kita ni uptown girl punya tuan punya telefon uptown girl ni nak biar benda tu lagi bunyi? Nak habis ringing tu saja pun kira kata sampai bagi salam tak lagi. Kena kawan yang call tu pula tak terdik. Dia dah call kita tak angkat dia balas call lagi. Uptown girl lagi sekali baik. Oh kata. Macam mana kita nak buat benda tu tuan? Stopkan dia. Salah tak kita stop kan tu? Tak salah. Bahkan itu yang kita kena buat. Sebab kita dah menyebabkan kepada ramai orang gila khusyuk. Bila bunyi macam tu, tengoklah duk poket mana. Tu macamnya seluk meh. Tangan pi dekat button off tu, tekan buat. Pang, tutup. Biar selesai. Betul tak semayang kita? Tak betul. Bahkan itu tindakan yang mesti kita buat. Ada ni duk biar ni. Duk biar tahun ke apa-apa. Duk biar. Duk biar pula. Allahu akbar. Sudah. Cerdik ni kena ada. Sebab Islam ni agama cerdik. Islam ni agama cerdik. Ah jangan macam hak saya buat contoh kuliah bila dulu, lagu duduk jawab, ana usalli. Ah yang tu salah, yang tu batal. Kan? Handphone dah bunyi ni satu macam yang ambil, ana usalli. Tahu dia, yang tu batal. Bercakap dengan kalam yang luar daripada sembahyang itu konon batal. Baik. So tajuk yang dia nak cerita ni, dia kata cerita gabuih batu daripada tempat sujud tu takut tak kena dai kita. Kerana maksud sembahyang itu ialah nak khusyuk. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yamtahil hasa." Nabi kata. Maksudnya apa? Diriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yamtah al hasa." Apabila bangun seseorang daripada kamu nak sembahyang, maka janganlah ia menyapu anak batu di tempat sujudnya supaya sama rata dan supaya sedap sujudnya. Jangan, dia kata apa-apa, dia kacau kita punya khusyuk. Sambung lagi Nabi kata, fa inna rahmah tuwajihu. Ha, ini yang Nabi kata. Kerana bahawasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada depan kita. Orang yang semayang ni bila dia takbir ya Allahu akbar, dia berhadapan dengan rahmat Allah. Dia sedang dilimpahi dengan rahmat Allah. Allah cukup sayang kepada orang semayang ni. Dia nak abang yang tu. Bila dia takbir ya Allahu akbar, dia berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Maka jangan dia rosakkan, jangan dia spoil rahmat yang Allah tu bagi kat dia dengan gangguan yang macam-macam. Ada sebab telekom dia buat apa ke, switch off apa nama handphone, buat gambar handphone, buat pangkah tu. Pasal apa? Pasal tak mau dia buat spoil ketenangan kita di dalam masjid ni. Tak mau. Ya. Maka apabila berbintang ia dengan lain daripada sembahyang, nescaya putuslah rahmat Allah yang duk berada dengan dia. Selagi mana dia takbir Allahu Akbar, dia ni duk fokus, duk khusyuk kepada Allah, duk khusyuk dengan Allah dalam sembahyang ni, selagi tu rahmat duk mai. Bila dia buat sesuatu yang menghilangkan khusyuk, maka hilanglah rahmat Allah daripada dia. Ini dia kata. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Mu'aykib dan Ali bin Abi Talib dan Huzaifah dan Jabir. Dan kata At-Tirmizi, bermula hadis Abi Dzar ini adalah hadis yang hasan. Ya. Masalah menyapu tempat sujud dengan sekali dan hadis. Kalau sekali sapu. Macam kita kan. Dah semayang. Ada setengah jenis orang pakai spek ni, dia style dia. Saya pun tak faham pasal dia style macam tu. Bila nak semayang satu macam, dia buang spek, dia letak di tempat tujuh. Ada style macam ni. Oh, jangan tuan-tuan. Lagi dia main ke anak siapa, akan lari-lari, pijak, perang, kata, tengah dua habis pula pijak. Janganlah cari penyakit macam tu. Spek ni buang pun dalam poket ke apa, tak malah tu untuk sah buang ke apa kan. Lebih selamat tapi buang pibuhan tu. Bila buang pibuhan tu, itu memang nak mengundang kekacauan. Dia jadi tak kosong. Lagi main anak siapa akan lari. Ya, dia lari di ujung balik tu. Lagi dia patah balik. Ya, main ujung balik ni. Kita pun spek kita macam tu. Bila duk lari ni, kita dah main semak perut dah. Janganlah buat kerja yang boleh menjadi kacau semayang kita. Ha? Ataupun ada orang semayang buat handphone atas poket atas ni. Atas poket atas ni. Dia bubuk, dia buat handphone dalam poket atas. Bila sujud jatuh lah handphone tu. Bila jatuh tu dah kacau. Allah, dia jatuh lah dah handphone ni. Kacau lah. Tu teringat pula ni lepas masjid mana tu sujud-sujud orang main gabuh di handphone tu. Tidak lagi tu tengah sujud ke apa-apa, kau main tukik ambil. Yang habis bubur pukit atas tu buat apa? Ha, nampak tu tak? Janganlah kita ni pergi jadi punca kepada nak hilang kosong dalam semayang. Nak semayang ni tak mau ada kekacauan. Ambil simpan di tempat-tempat yang menasabah. Ini contoh-contoh yang kita nak bawa. So, dia kata bila buat macam tu, rahmat Allah lari daripada kita. Baik, kalau sekiranya berlaku juga benda macam ni, dia pergi bubuh apa ke dalam mungkin atas dia, duit ke, ataupun handphone ke apa ke jatuh. Jatuh pula ke jatuh tempat dia nak tak tadi, sujud dah lagi ni. Maka dia sekali, dia pegang handphone, tarik naik kat dia sikit, baru dia sujud. Boleh tak boleh macam tu? Ha, ini tajuk dia. Menyapu tempat sujud dengan sekali saja. Dan hadisnya, kata saudaraku telah... Wahai saudaraku, telah datang hadis mengharuskan sapu anak batu ataupun sebagainya daripada tempat sujud di dalam sembahyang, iaitu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Mu'aykib radhiyallahu anhu qal, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an madhil hasa. katanya aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sapu batu daripada tempat sujud dalam sembahyang supaya tiada menyakiti dahi orang yang sujud dengan sebab tidak sama ratanya. Faqala in kunta la budda fa'ilan samaratan wahidah. Nabi kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya engkau berasa tak dapat tidak kena buat benda tu, tak dapat tidak nak kena sapu juga sikit, tak boleh nak elak lah, mesti kena sapu juga supaya menghilangkan anak batu yang tajam dan menyakiti itu, maka sapulah olehmu akan sapuan yang sekali satu. Nabi kata kalau dah tak dapat nak elak, sekali tak apa, sekali tak apa, dan jangan lebihkan daripada yang demikian itu. Lagu duduk sapu, lagu duduk tepuk-tepuk macam pantai kabu pula tu buat tempat sujud tu, tu leceh, tak mau buat macam tu, sekali sapu. Ataupun handphone jatuh sekali ya tarik main. Jangan banyakkan benda yang boleh menyebabkan hilang khusyuk dan terputus rahmat Allah dekat kita. Ha, dia kata maka sapulah olehmu akan sekali sapu dan jangan lebihkan daripada demikian itu. Maka barang siapa melebihkan dia, nescaya mendatangkan barang yang makruh ataupun mendatangkan yang boleh membatalkan sembahyang. Kata At-Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi sahih dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Kemudian menyapu tempat sembahyang apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, bermula amal atas hadis ini di sisi ahlul ilmi, maka zahirlah pada hadis ini harus menyapu kalau sekali. Jika tak dapat tidak bagi nak menghilangkan barang yang menyakiti daripada tempat sujud itu bagi sembahyang. Adapun dahulu daripada sembahyang, maka itu tidak dicegah menyapu anak batu dan sebagainya daripada tempat itu sebelum sembahyang, buat apa pun boleh. Sapu ke nak apa. Macam mana tuan-tuan kalau kita nak sujud, dia tengok ada titik-titik pula. Betul-betul tempat kita nak sujud. Macam mana? Boleh sapu? Sapu batal juga lah. Pergi najis. Habis tak sapu macam mana? Lagu nak suar kepala api atas sikit lagi. Titik-titik tu jadi lumpur dengan mulut pula. Tak ada titik ni bukan ngaji sekolah. Dia ada pun menyusah orang. Kita nak buat lagu terempuan, nak bagi cicak duduk di atas, sampai dia kena ketayak kita pula. Kacau. Maka benda ni sebaik-baiknya apa? Sebelum semayang, cek dulu. Sebelum semayang, cek dulu. Supaya dia tak kacau kita dah lagi. Baik, bahkan kata Qistilani, yang lebih aulanya diperbuat yang demikian itu, supaya tiada berbimbang hati dengan dia. Padahalnya di dalam semayang. Apa boleh buat sebelum semayang, supaya hati kita tak kacau bila kita sembahyang. Kata Imam Nawawi, bermula makruh itu ialah makruh tandi. Makruh tandi ni maksud makruh yang ringan. Dia ada dua, makruh tandi dengan makruh tahrim. Makruh yang ringan dengan makruh yang boleh membawa haram. So dia kata jangan. Kata Imam Nawawi, makruh itu makruh tanzih dan telah muwafaqah ulama atas makruh menyapu tempat sujud di dalam sembahyang kerana bahawasanya menafi dia akan tawaduk dan juga berbimbang agar orang yang sembahyang. Menyapu dahi di dalam sembahyang apa hukumnya? Ini bidul sapu dahi. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim dan telah berkata Al-Qadhi Iyadh, dan dimakruhkan oleh talak akan menyapu dahi di dalam sembahyang supaya hilang debu-debu dan seumpamanya daripadanya. Dan juga makruh menyapu debu dan seumpamanya daripada dahi itu sebelum berpaling keluar daripada masjid. Ini pendapat ulama salah. Kan macam kita, adat kita. Dia bukan ibadat, bukan ada nas pun. Yang apabila kita habis sembahyang kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yang duk gabuih muka ni. Carilah ayat Quran ke hadis ke apa, tak ada satu pun walaupun hadis da'if. Tak ada pun yang kata lepas bagi salam tu tu sapu muka. Tapi dalam masyarakat kita Melayu, dia jadi macam rukun. Benar tu. Macam rukun. Macam, lagi tak gabuih muka lagi. Macam tak habis mayang lagi. Jadi lagu tu. Jadi mati-mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia main tangmi dulu. Dia singgah tangmi. Baru dia sapu ni. Itu adat. Baik. Tak apa kalau tak buat lagu. Tak apa. Nak buat-buat lah. Tapi tak ada siapa suruh. Tak ada siapa suruh. Tak ada hadis suruh pun. Kan? Tapi kita ni pasal apa? Kita ni jenis suruh orang. Daripada kita budak-budak dulu ngaji sekolah Arab. Budak-budak dulu kita duduk tengok ustaz kita semua kebun muka pun tu kan. Jadi kita pun ikut dia. Jadi kalau orang tanya kita balik, kita tanya ni apa? Ni duk tanya orang duk buat lama dah, duk main cakap kata tak boleh. Bukan boleh, bukan tak boleh. Benda tu tak ada suruh dalam Quran. Tidak ada suruh dalam hadis. Tapi kalau nak sapu boleh dah. Sapu. Bukan muka. Sapu bau muka nak sapu belakang. Pasal dia dah bagi jalan dah. Dah keluar dah daripada semayang. Sapu dah apa pun. Cuma nak bagi kita clear. Kita tahu kata, oh sapu muka ni tidak termasuk di dalam sembahyang. Tak termasuk. Kan yang kata sembahyang tu definisi dia apa dia? Perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam tu apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun tak payah hangguk. Tak ada hadis orang hangguk pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Transit pula dik. Warahmatullahi wabarakatuh. Pun tak ada hadis. Tak ada. Habis kalau nak buat salah lah. Tak salah. Tapi pelik lah. Betul. Tak ada siapa suruh buat. Dia yang kata bagi salam ni usalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Itu saja. Masyarakat kita ni unik dia di situ. Pasal apa? Pasal kita kreatif. Kita kreatif. Kita suka buat bagi belain daripada Nabi. Bukan belain daripada apa? Bagi belain daripada Nabi. Itu kita punya kreativiti. Ingat? Jadi benda tu bila lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia nak gabuih apa-apa gabuih lah. Cuma dia kena faham bahawa sapu muka itu tidak ada di dalam mana-mana hadis yang suruh buat benda itu. Itu saja. Bagi kelihat. So di sini pun sama. Di kalangan ulama salaf dia kata apa? Duk sapu dari lepas semayang ni. Dia kata apa? Dan juga makruh menyapu debu dan seumpamanya daripada dahi itu sebelum berpaling keluar daripada masjid. Keluarlah daripada masjid tu baru gabung. Nak gabung apa-apa. Lagi duduk dalam masjid, ulama salaf kata tetap. Itu pendapat dia kan, itu pendapat dia. Baik, kemudian fi karahiyatin nafhi fi shalah, insyaallah kita sambung kemudian kan. Fi karahiyatin nafhi fi shalah maksudnya apa? Bab yang datang pada menyebutkan hadis menegahkan embuih mulut di dalam sembahyang. Ha ni tajuk-tajuk ni syok baca tuan-tuan. Banyak benda kita tak tahu, kita jadi tahu. Itu dia bagus dia yang tu. Pasal apa? Pasal kita lama dah jadi orang Islam. Tapi Islam kita ni Islam apa? Islam ikut orang. Jadi bila kita mengaji ni, baru kita boleh apa? Kita boleh bagi clear. Oh ni cerita dia. Oh ni hadis dia. Oh aku tak tahu lagi benda ni. Itulah kebaikan kita mengaji ni. So tajuk yang akan datang ni dia kata larangan muih di dalam sembahyang. Muih ni maksud dia apa tuan-tuan? Muih ni maksud dia nak muih benda yang ada di tempat sujud tu. Bila nak sujud dia muih baru sujud. Dia tengok apa ke semut ke apa ke kan. Instead of dia gabuih, dia muih. Sama macam gabuih lah ceritanya. Gabuih. Bagi clear benda di tempat sujud. Kemudian tajuk yang lagi akan datang, dia kata finnahi al-ikhtisari fi salat. Larangan al-ikhtisar di dalam sembahyang. Al-ikhtisar ni ulama berbeza-beza tafsiran tentang perkataan al-ikhtisar. Yang sahih di sisi ulama hadis dua makna. Yang kata larangan al-ikhtisar di dalam sembahyang ni yang sahih di sisi ulama hadis dua makna. Satu dia kata al-ikhtisar ni maksudnya cukup pinggang. Ikhtisar dilarang di dalam sembahyang. Luar sembahyang pun cukup pinggang ni Nabi suruh kita elak. Pasal apa? Pasal cukup pinggang ini adalah apa? Adalah lambang kepada kesombongan. Sombong kan? Kita bila cakap nampak pun nampak sombong. Dan apa nama sabit daripada tafsir Quran yang cerita iblis apabila dibuang daripada syurga dilempak mai ke bumi ini, dia turun dalam keadaan iktisar, dia turun dalam keadaan bercepak pinggang sebagai manifestasi kepada pakuai hati dia Tuhan buang dia mai ke bumi. Ha, jadi cepak pinggang itu dilarang sebab dia perbuatan iblis. Ha, dan satu lagi makna al-ikhtisar ini kita gedek dulu. Satu lagi makna ikhtisar ini ialah sembahyang dia tumang macam sebelah kaki. Macam mana nak kata dia sembahyang dia patut berdiri lagu tu, dia berdiri lagu tu. Ikhtisar. Ha, ini. Ada kalau sekiranya dia uzur, dia sakit kaki dan sebab itu lain. Itu atas alasan uzur. Tapi atas alasan saja. Eh, lagu duduk. nampak lagu mak rempit naik motor macam mana, kata tak sama macam tu. Itu juga al-ikhtisar. So ada hadis yang melarang perbuatan-perbuatan itu, al-ikhtisar. Ini dua di sisi ulama hadis. Di sisi ulama fiqah ni macam-macam, dia kata ada al-ikhtisar ini sembahyang apa patu ayam, sembahyang nak cepat, nak cepat sudah, ini juga al-ikhtisar yang dilarang oleh Nabi, dan macam-macam tafsiran. Tapi tafsiran yang sahih yang dua. Yang dua ni. Apa dia? Satu sembahyang buat cengek, cengek kaki, cengek berdiri atas sebelah kaki, ataupun al-ikhtisar dengan maksud cepat pinggang. Ini jarang orang buatlah cepat pinggang dalam sembahyang. Kemudian dia akan main satu tajuk yang banyak orang duk tanya, fi karahiyati kafi syar fi talah, tentang larangan apa nama sanggui rambut ketika sembahyang. Sanggui rambut ketika sembahyang. Ha, ini kita nak tengok apa hadis dia, dan hadis ni ditujukan kepada siapa. Ha, pasal dia main cerita kata ada sahabat yang pi rongkai sanggui kawah hadus sembahyang. Ha, so hadis ni menceritakan tentang laki-laki yang sanggui rambut. Jadi adakah orang perempuan juga dilarang sanggui rambut ketika sembahyang? Ini kita akan tengok perbahasan dia. Ha? Laki-laki memang tak boleh. Berarti berlaku kepada cucu Nabi, Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi. Dia apa? Dia kafis syar. Dia kafis syar itu dua maksud. Satu maksud dia timbui buat sanggui. Satu lagi maksud dia apa kata, dia lipat rambut tu panjang, dia lipat naik macam mana dia bagi bertingkat tu, dia satu speed macam tu. Ha, jadi kan kita tahu Nabi Muhammad sendiri rambut dia mencicak bahu, jadi sama lah dengan sahabat-sahabat dengan apa pun rambut dia panjang macam tu. Jadi ada di kalangan dia bila semayang dia lipat rambut tu, dia dilarang. Dan ada kelarangan itu membawa pergi sampai kepada orang perempuan pun tak boleh, ataupun itu untuk laki-laki saja. Kita akan baca detail perbahasan dia pada kuliah akan datang insyaAllah. Kemudian dia akan main pergi takasyuk di salat, cerita tentang nak khusyuk dalam sembahyang macam mana, nak khusyuk dalam sembahyang itu macam mana. Kemudian dia main pergi karahiyati tashbih bainal atabi' fi salat. Ini cerita bukan dalam semayang, lepas semayang. Tashbih dalam bahasa Arab ni, yang kata tashbih ni, ni. Ni, apa? Nah, abang tak tahu ni. Jari masuklah jari. Ini dia panggil tashbih. Dilarang oleh Nabi. Dilarang. Kita syok duduk ni kan. Duduk saja-saja apa dulu tu. Selain daripada kepak jari, lepas tu duduk dulu. Rupanya dilarang oleh Nabi. Tashbih dia panggil. Ha? Walaupun di luar sembahyang, Nabi tashbih sekali saja dalam hadis. Apabila Nabi menceritakan tentang azab kubur, Nabi kata orang munafik ataupun orang kafir bila masuk dalam kubur, Allah perintahkan kepada kubur, iltaini alaih, bersedaginglah kamu dengan dia. Ni masuk dalam kubur, Allah perintah kubur suruh suruh himpit, iltaini alaih. Nabi dah hadis kata fatal taimu alaih, maka tanah kubur pun bersedaging dengan dia. Nabi nak tunjuk kepada orang yang duduk dalam kubur kena himpit tu, Nabi tunjuk dengan jari dia macam ni. Nabi tunjuk macam ni. Itulah sekali Nabi buat. Lain daripada tu Nabi larang buat macam ni. Dan sebab apa dilarang, ada tak ada dia berita, insyaAllah kita tengok dalam kuliah cerita semua. Tak ada lah kuliah bulan depan kan. Jadi taklah kita akan tengok. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu satu apa. Banyak lagi benda yang kita tak tahu. Itu aja. Mengaji sampai universiti bidang agama pun tak mesti kita tahu semua. Tak mesti kita tahu semua. Graduate universiti bidang agama tapi tak cover ilmu dia. Dia alim, fiqh, dia tak faham hadis. Dia alim hadis, dia ada masalah dengan fiqh. Tak tahu lah, dia tahu setengah, tak tahu semua. Tak tahu semua pun banyak doa. Jadi tumpang peluang Tuhan bagi kat kita ni. Apa tu tuan-tuan, sejam setengah. Sejam setengah kita duduk sila kan, dengan Quran, dengan hadis Nabi. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Kita tahu satu, satu benda kita boleh rectify. Kalau selama ni kita dah buat silap, then kita boleh buat correction, which is good untuk semua kita. saya baca pun bukan semua benda saya baca saya tahu. Ada benda yang saya baca ni saya pun baru tahu pun ada. Pun ada. Sebab apa? Pasti keluasan ilmu Allah ni tak tahu nak apa. Tuhan kata dalam Quran apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tak bagi ilmu kepada hampa ni melainkan sikit. Hak kita rasa macam ilmu kita banyak ni, di sisi Allah sikit aja. Apatah lagi ilmu kita sikit. Oh, lagilah masalah kita dengan Allah. Jadi, saya pesan diri saya, saya pesan tuan-tuan semua, kita lapangkan sikit masa. Masa tu pun Tuhan yang bagi kat kita. Masa kita ni pun Tuhan yang bagi. Tuhan boleh bagi, dia boleh ambil balik masa. Tumpah Tuhan bagi masa kat kita sikit ni, sikit kita bagi balik untuk agama ni. Bukan sehari 24 jam kita nak bagi 1.5 jam untuk agama, tuan-tuan. Sebulan sekali kita bagi 1.5 jam. Sebulan 2 kali kita bagi 1.5 jam. Jangan berkira dengan Tuhan. Takut esok Tuhan dia berkira dengan kita. Hari ini kita berkira dengan dia. Ada hari dia berkira dengan kita, kita tak ada tempat nak minta tolong siapa. Pasti dia saja yang boleh tolong kita. Nah, jadi kita diingat benda ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, bagi kekuatan kepada kita. Kita ni pasti tak ada buat aja, tu aja. Kita tak main ni pun bukan buat apa, duduk rumah aja. Ni kita tak main mengaji pun, kita buat apa pun bukan ada satu benda yang melibatkan hidup dan mati kau. Tak ada apa pun, duduk di rumah tengok TV aja. Yang tak main tu. Jangan tuan-tuan. Itu Tuhan dia berkira dengan kita. Kita minta kesihatan, dia berkira, dia tak mau bagi. Dia kata, pasal apa aku nak bagi dekat hang kesihatan? Sedangkan aku dah bagi dekat hang sekian lama sihat. Apa yang hang buat untuk aku? Kalau dia tak berkira macam tu, tuan-tuan habis kita. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Tuhan bagi kat kita ni, kalau kita nak karang balik, tak boleh, tak boleh. Tak boleh bilang, tuan-tuan. Banyaknya nikmat dia bagi kat kita ni. Sihat ni pun cukup lah. Tuan-tuan pitanya orang yang jadi jutawan, yang hari ni duduk terlantak di hospital kelas satu, satu hari bayar RM1,000. Kuat dia. Satu hari RM1,000. Kalau tuan-tuan pitanya dia, tuan-tuan kata dekat dia, kalau Tuhan nak bagi dekat hang sihat, tapi dia mau balik duit berapa million yang dia bagi dekat hang. Hang sanggup tak? Dia akan jawab apa? Sanggup. Dia akan jawab sanggup. Ambillah apa yang ada ambil. Bagi tu sihat sudah. Sakit sangat ni. Tapi tak mati. Tapi sakit. Mati senang pergi, dia kata. Tak, mati pun tak senang. Mati pun susah. Tapi dia sakit ni, dia kata mati pun senang pergi. Tak, tuan-tuan. Mati, dia mula satu cerita susah lagi. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Nabi kata, kubur tu, bila mati masuk kubur. Kubur tu awwalu manazil. Itu rumah yang pertama bagi alam akhirat. Maknanya baru nak start balik cerita akhirat pula, baru nak start. Maknanya bukan senang mati pun. Hidup pun tak senang, mati pun tak senang. Kita cuba sedaya upaya, tiap masa hidup ni kita buat benda-benda yang boleh memberi senang kepada kita bila kita mati. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan Allah bantu kita kalau kita ikhlas dalam niat kita. Kita tangguh mengatakan sudah kafarah dan surah Al-Araf. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين مسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سائرنا أصحاب سيدنا رسول الله في أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وفي نعمه وكافر مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, belum terlupa ada sahabat kita ni, saudara Abdul Halim